Nabi Allah Ibrahim sebagai apel anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau kan dihitankan. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau kan sebagai teladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adik saya, adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau sebagai teladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adik saya, adik.